في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dhawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'du, jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, berikut banom-banomnya, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat dari Banser, pejabat pemerintah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saudara saya, sahabat saya Mas Gianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan bersama para anggota Dewan yang berkesempatan hadir, yang kita hormati Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pak Dan Ramil, berikut para anggota, Pak Kapolsek, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Donorojo sekaligus Demang, jabatannya tumpuk-tumpuk, sekaligus mewakili sedoyo panitia, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa Islam, iman, ihsan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan keikhlasan, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul bersama, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di tempat yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan majelis mulia yang kita ikuti malam ini bisa menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan kita, menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari azab dan siksa neraka, serta menggolongkan kita termasuk ahli syurganya. Para jamaah rahimakumullah, malam ini spesial banget. Biasanya wazifah saya, rutinan saya tiap awal Ramadan itu menjalankan ibadah umroh, hitung-hitung refreshing sama keluarga. Tapi untuk tahun ini dipending, saya diminta oleh beliau Gus Ipul, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat Jawa Timur, karena keprihatinan beliau melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini, saya dimohon untuk beliau agar ikhlas merelakan kesempatan umroh Ramadan untuk menyapa masyarakat Jawa Timur melalui program Safari Ramadan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang Islam. Indonesia yang sudah aman, damai, tentram, sejahtera, semua penduduk dunia iri dengan Indonesia yang merupakan jamrut khatul istiwa. Nah, ilat kene yo jamrut khatul istiwa. Tapi aslinya jamrut khatul istiwa, tengah-tengahnya dunia. Gambaran surga di dunia ini ya Indonesia. Kalau di surga digambarkan ada taman, ada kebun dengan macam-macam buah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang airnya jernih dan indah. Sak donya iki ya gambaran ngono kuwi ya Indonesia. Ning timur tengah mana ada sungai? Isine sirtu pasir karo watu. Banyak yang iri Indonesia ini. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tonggak kayu dan batu jadi tanaman. Kama qalahu Kos Plus radhiyallahu anhu. Lha sak donya yo ora ono bejo banget dadi wong Indonesia. Macem-macem etnis, macem-macem suku, tradisi, budaya, bahkan agama, tapi bisa hidup rukun berdampingan dengan aman. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, akhir-akhir ini mulai ada segelintir begecil-begecil yang ingin mengganggu, memporak-porandakan nilai kemanusiaan dan keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena pemahaman agama yang salah, mereka mengatasnamakan Islam, tapi tindakan yang mereka lakukan bukan ajaran Islam. Kekerasan, kebiadaban, kekejaman, itu bukan ajaran Islam. Islam itu agama yang bertuhankan Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mewajibkan kepada umatnya untuk berkasih sayang kepada siapapun, meskipun beda keyakinan, beda akidah, beda agama, tetap wajib berkasih sayang. Ngono blok. Lah kok kowe terus ngebom dengan tendensi katanya jihad, kuwi ora jihad kuwi, di samping jahat kendat. Jelas ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada semesta alam. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kowe aja nibake awakmu dhewe nang gone kerusakan, termasuk bom bunuh diri. Iku kan nibakno awake dhewe nang gone kerusakan. Jarene terus dibukakan pintu swarga, disambut bidadari. Lah sing nyambut iki widodari kocluk. Widodari kurang gawean. Maka pertama, saya mengajak panjenengan semua untuk bersyukur ditakdir Allah menjadi bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Setidaknya Donorojo ini sudah dikaruniai 7 macam nikmat oleh Allah. walaupun sering tidak disadari 7 macam nikmat ini sering diabaikan, sering dilupakan. Soalnya kula tingali, kula teliti, kula selidiki masyarakat Ndonorojo kene iki ketoke rontok ndablek-ndablek. Sampun diparingi nikmat macam pitu dening Gusti Allah ning sok dilerwake mboten disadari. Langkung-langkung ibu-ibu Ndonorojo dan sekitarnya pancen ayu-ayu ning oon. Nah, melalui majelis mulia malam ini saya mengajak panjenengan semua untuk menyempurnakan 7 nikmat tadi agar menjadi 10. Karena 7 nikmat itu tak bermakna, tak berguna, sia-sia, percuma kalau tidak bisa disempurnakan menjadi 10. Ini para jamaah, saya terinspirasi dari tembang Jawa karya Kanjeng Sunan Giri yang judulnya Lerilir. Insya Allah semua hafal. Itu tembang sangat familiar, akrab di telinga bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Apalagi akhir-akhir ini diviralkan kembali oleh grup-grup hadroh, grup-grup solawat, grup-grup kosidah, grup-grup nasyid. Dan setuju banget, tembang-tembang karya para wali yang penuh filosofi, penuh kandungan makna yang luar biasa, untuk kembali diviralkan, dipopulerkan, agar dihafal, dipelajari, diamalkan menjadi karakter bangsa ini. Semacam tembang lerilir, cublek-cublek, suweng, gundul-gundul, pacul, seluku-seluku, batok, turi-turi, poteh. Ini luar biasa artinya. Lah anakmu mbok rungokke tembang kok meng trimo bojo galak. Tali kotang, tali katok, tali sempak. Nyanyian itu jangan dianggap sepele. Karena nyanyian itu bisa membentuk karakter ya. Ada beberapa nyanyian anak-anak yang menurut saya tidak mendidik. Mohon maaf ya, sah-sah saja ya, namanya pendapat pribadi. Kadang anak masih kecil udah diajari nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Wah, anak masih kecil udah diajari serong. Padahal dalam Islam pendidikan dasar itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lagi jecilik kok wis diajari serong ke kiri, serong ke kanan, akhirnya pikirane serong, fahame serong, senengane serang-serong, gede nih anakmu iso dadi pelakor. Lho kadang-kadang anak jecilik wis diulangi kurang ajar nyang wong tua. Kaya lagu iki, ayo ben Semarak disauti bareng-bareng sing derek nyaut tak dongake rezekine lancar. Minimal gampang leh golek utangan. Niku ya penting kok. Kaya lagu iki lho. Iki ngulangi anak kurang ajar nyang wong tuwa. Coba diteruske. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ine pake kok dilungguhi. Kalau di delman itu duduknya di depan. Niki pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Berarti mukanya ayah didudui. Anakmu dadi ning ngelunjak, ngelamak, terunjangan, kurang ajar nyang wong tuwa. Kadang anak diajari menghayal, tukang ngelamun. Padahal kepada anak itu didik agar berpikir yang konkret, yang realistis, logis. Nah anak kok diulangi bintang kecil amat banyak, aku ingin mustahil piye neng ngalami terbang adik mbek menari bisa. Nyata-nyata manusia enggak bisa terbang. Akhirnya anak muda di tukang lamun, dadi penghayal, uripe meng seandainya, andai saja, misalkan, andai kata, jikalau seumpama. Kon ngelakoni dhewe ra iso. Pikirane meng andaikan-andaikan. Andaikan aku jadi Anwar Zahid. enak banget ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Kon nglakoni dhewe ra iso. Wong ngene iki akeh sing berandai-andai, terutama ibu-ibu dan mbak-mbake. Aku ngerti, banyak yang berandai. Bener, bukan GR. Ada yang berandai, andaikan aku jadi istrinya orang itu. Gak oleh. Ya ngapunten ngapunten, bukan hanya Pak Kepala Desa Ketua MUI tadi yang punya pikiran kayak gitu. Iki ibu-ibu akeh sing kok ora podo ya karo bodone. Pinggire ngomong, "Ya netipi ketok ireng ngono." Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline. Yes. Makasih. Loh. Kadang anak diwulangi atine kotor, serakah, cetil pisan. Kaya lagu iki, balonku ada rupa-rupa, hijau kuning, merah muda, meletus balon hatiku. Balon meletus kok hati sangat kacau, tuku meneh. Piro regane balon? Akhirnya anakmu atine gampang kacau, gara-gara balon meletus atine kacau, gara-gara gagal panen atine kacau, gara-gara dagang bangkrut atine kacau, dikrawus bojo atine kacau. Ajarkan sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu, gak gampang goyah, prinsipe kuat, api, manut kiai yo manut kiai, bu aja lenyak-lenyek wong wedok-wedok kuwi. Diajak milih iki, disumpah, dibaiat, oh, nyonyor uripmu malahan. Urusan ngono sumpah-sumpahan, baiat-baiatan. Manut kiai, jolenya-lenye, sabit kolbi ala dinik. Loh, hati aja dadi gampang kacau. Itu urusane ra ora bener to. Balonku tinggal, ku pegang. Cetil banget tuh, medit. Wong balone kok dipegang erat-erat, ora entuk nggo dolanan kancane itu kuwi. Akhirnya enggak ada semangat untuk berbagi, medit. Mulane bangun masjid ora dadi-dadi, ora rampung-rampung ngono. Kadang maaf, anak diajari kebohongan. Masih kecil loh diajari bohong. Rotoi bayi sak Indonesia meh dipangku ibuke ambek dinyanyekke. Tepok ami-ami. Terus siang makan nasi. Ngapusi. Non dindi jenenge bayi ki siang yo mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, bapake kuwi. Bayi tuwek. Lah nek tembang iki lak luar biasa. Lerilir lerilir tandure wos. Tak ijo. Le, royo-royo kok loyo-loyo. Tak sengguh. Nah, cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Ini ada filosofi kenapa harus blimbing yang dipenek. Kok enggak ngene? Cahangon, cahangon, penekno kates kuwi. Tapi blimbing. Yo. Lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodo tira. Ini nanti kita kaitkan dengan Ramadan ya. Dodo tira kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Lah tembang ini ditutup dengan kalimat do sura o sura. Ini pelajaran hidup kita juga harus ditutup dengan sura hore, jangan cuma awe awe. Tembang lirilir dipungkasi ngangge tembung sura hore. Uripe kula sampean iki ya kudu dipungkasi nganggo surak hore. Surak hore iki simbole wong ayem, tentrem, bahagia, gembira. Surak hore simbol kebahagiaan. Surak hore berarti tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan lambang kegembiraan, kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini. Enggak cuma di sini, di situ juga. Lah namanya surak hore, tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Menengo kae. Ora usah protes. Aku ngomong wis tak pikir. Orang ceramah itu lihat audiennya. Ningali jamaah e sing diceramahi kelase piye. Kalau yang diceramai birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa akademis. Itu kalangan akademis. Lah malam ini yang saya hadapi kan kalangan jemburis. Jadi sama-sama. Lah namanya wong surak hore, keplok, tepuk tangan, berarti kedua tangan berpadu. Kalau kedua tangan berpadu, otomatis 10 jari ketemu. Maka nikmat 7 harus disempurnakan jadi 10. Kaya wong keplok, tepuk tangan surak hore. Nah, untuk menjangkepi menengo. Wis kadung kok. Menjadi 10, kita harus tahu yang 7 dulu. 7 yang sudah kita terima, kita dapat, tapi kita sering lupa. Itu apa saja, nanti disempurnakan jadi 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, 7 nikmat yang sudah kita dapat itu, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Nah, gawe kata-kata pitu akhirnya an-an-an kabeh. Ini kira gampang, mulanya larang. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Nek ra percaya pitu siji sandang, loro pangan, telu papan, papat kendaraan, limo anggaran, enem keselamatan, pitu kesehatan. Ini semua sudah dikasih Allah ke kita. Cuma kitanya sering lupa. Nyapa? Saking okee, saking turae, wis dadi nikmat saben dinane, mulo sering dilerwake. Pertama sandang, endi to Ndonorojo sing ora iso nyandang. Saniki wis makmur-makmur. Mula anggap kabeh sedulur mesti kabeh makmur kowe. Wong lho kuncine nang kono kuwi kok. Adem bene. Kowe pengen makmur apa ora? Pengen makmur apa ora? Kudu nyedulur. Lah nek ora nyedulur ora mungkin iso makmur, geger ra karo-karuan. Wes. Sopo ngomong kampanye kowe? Kampanye iki jenenge propaganda aja-aja. Aku nek coblos ngono jenenge kampanye. Endi aku ngomong ngono? Bedakno, aku tahu aturan kok. Ngaji kok kampanye. Rungokke. Kowe tak antemi pisane kok. Kowe nek ora gelem manut aku tak tinggal mulih mbek aku. Le. Pundi Ndonorojo sing gak iso nyandang? Saiki kabeh wis cukup. Gak ada kok orang yang gak bisa beli baju. Ki Ndonorojo iki lambine jan api-api. Pemanah ibu-ibu. Ibu-ibu wong siji lambine iso 758. Jilbab kerudung iki 7 lemari. Wong wedok sedina metu omah ping 7 ya ganti kelambi, Beng. Ganti kudung, Beng. Ganti sandal, Beng. Ganti BH, Beng. Wong wedok iki sithik-sithik seragam kok. Nggih napa nggih? Memuslimatan seragam, yasinan seragam, tahlilan seragam, manakipan seragam, selawatan seragam, pengajian seragam, rasan-rasan seragam. Kok gerak jalan kaya seragam, sing melok senam idal idul kaya seragam. Macam-macam motif, macam-macam model. Nek mbiyen masyaallah. Nyandang kangelan. Dulu bisa beli baju baru itu paling banter setahun 2 kali. 17-an ambek bodo. Kadang setahun sepisan bodo tok itu ku klambi anyar. Regane murah kaine titron welik saking senenge tapi ayo seneng wis anyar dinggo nganti seminggu kotor mek diucek-ucek ngono ora usah dipeme, kipat ketok teles-teles dinggo kanginan garing-garing dhewe. Kadang riyoyo bodoh yang pengen klambi anyar ora iso tuku randi duit ya klambi lawas di wenter. Sing guyui mantan-mantan tukang wenter. Lah ibu-ibu nek saben dina nang omah nganggo klambi gelangsaran welek daster penitine 14. Kelek bedah bokong bolong ngepir pisan. Tinggal mlaku iso ndut. Sekarang tiap bulan bisa beli baju baru, tiap minggu bisa beli baju baru. Nah, untuk beli baju baru sekarang enggak perlu capek-capek ke pasar, ke toko, duduk manis di rumah aja bisa online. Kayak pesen direct tek tek tek tek tek duit ditransfer sret, barang dikirim sampai rumah siap pakai. Wis koyo ngene makmure kok. Kurang syukure piye sampean? Mulane sing manut to nang aturan. Nggih? Nggih? Ora ana tindakan makar nang gone pemerintah, wong kocluk kowe arep. Anggitmu sing bentuk negara, sing gawe negara yang merintis pembentukan negara wong goblok-goblok ngono. Kuwi para kiai, para alim, para wali. Kok tak terangke nyang mburi nek waktune cukup. Mulai ben ora salah pemahaman. Kowe nek gawe acara-acara nek ngundang mubalek penceramah ya aja sembarangan. Ngono kuwi engko iso nyuci otakmu iso pemahamanmu iso salah. Iso ngelek penceramah iso model ngene iki. Dadi maksudnya ngene iki itu memadukan agamis nasionalis. Cinta tanah air itu bagian dari ibadah kok. Ngomongi dora dunung, makanya saiki Kementerian Agama merilis nama-nama mubalek penceramah yang direkomendasi oleh Kementerian Agama. Wih, deloken wing undangan sing kuwi. Sekitar 200-an itu yang direkomendasi Kementerian Agama. Apa? Jenengan katut mboten. Delongen dhewe. Nek aku ngomong katut jarene sombong. Oh, jarene iki nomor 44. Sesuai nama. Ngono. Aja sembarangan sing ora direkomendasi kuwi iso nyebarne paham-paham sing ora genah. Akhire utekmu jeplok. Nunggu 3 tahun. Pengen cepet ya modinmu iki kon ceramah. Ora usah antri kowe. Wes cepet kowe ora usah antri. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangan cukup wisan, turah-turah. Endi saiki ana wong kurang pangan? Enggak ada orang yang kelaparan, bahasa Inggrisnya the kaliren. Nek biyen rak kathah to wong kurang mangan. Nek saiki itu bahan makanan ibarat anak ayam mati di lumbung padi, bukan karena kurang makanan tapi mergo gurukan panganan. Saking berlimpahe. Saiki bantuan Raskin Indonorejo ra payu. Ya diterima ning didol meneh. Ijolke beras sing apik, nggih mboten? Aku sapal kelakuane wargamu. Ngono wae saiki jenenge bantuan PKH, program keluarga harapan. Ngono iki ya disalahgunakan. Nggo alat kampanye. Kuwi ora bener, kuwi jelas-jelas program teko pemerintah kok. Muga-muga melembung kabeh wetenge. Ora bener kok. Bene ana ya bene. Mbok pikir aku wedi ngono apa? Wong nek ngomong bener ya ora ana kata-kata wedi. Lah ya kuwi sing ngekek kuwi ya programe pemerintah. Ya asline ya duwite rakyat dhewe diolah karo pemerintah, ana dana ngene-ngene sebagian dialokasikan dibalekno nang gone rakyat meneh. Ya duwe mulih mbayar pajak, lah apa barang ngono kuwi bukan bantuan perorangan nang gitmu. Lep DPRD Jawa Timur ngekei bantuan yang anggitmu terus duwe Gianto dhewe. Ngerang arah. Uyo duite rakyat dibalik no nyanggone rakyat ngono lo. Uyo jugelem diapusi we. Iki program iki, ya, iki sing ngekei wonge pribadi iku tumbuk pilih. Delok-delok sik selidiki sing bener ngono lho apa-apa kuwi. Ya, bikin nesu kok ngapunten Pak Camat, kok laporke ra wedi aku. Wong aku tambah bantu Pak Camat, pemerintah itu programnya betul-betul berusaha untuk membela rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat, mengsejahterakan rakyat. Yo aja disalahgunakan. Ngono lho. Wis. Loh, kalau dulu banyak orang kelaparan, saya ingatkan Bapak Ibu ya, dulu sering mau berangkat sekolah itu enggak nemu sarapan. Gini apa mboten? Luwe budal sekolah enggak nemu sarapan, pulang sekolah masih belum yakin kalau masakan ibu yang di rumah sudah mateng. Akhirnya menek wit asem. Diunduh mbok kecut-kecut dipangan, mampir kebun tebu, potesi disesepi pokok weteng ana isine. Ada mangga belum tua dilempari. Begitu ceblok banting nang watu kerokoti sak pelok-peloke. Lho, sing biyen penggaweane ngono saiki nyatane wong iso dadi kepala desa kok. Iki biyen tukang nyolong pelem iki. Lho, ngene iki iso cerita soalnya tau ngalami. Maaf, dulu makan nasi beras, nasi putih itu jarang-jarang nunggu lek ana tangga selametan. Bu ngapunten, biyen mangan lawuh dadar ngenteni ndok kopior. Dadi ana pitik angkermi dinteni netese, kapan ana sing kopior dijukuk diinceng nyang srengenge. Wah iki jek apik, goreng nyang wajan gek diambak-ambake. Ndok loro glebunge 4 kilo. Ya ben dadi ombo lek goreng ya tipis. Gek diirisi cilik-cilik, sak omah wong 12 ya diirisi dadi 12. Sampeyan iso tuku buah saiki ae. Mbiyen buah yo ngenteni sisane codot. Saiki lo wis cukup soal pangan, ngantek pengajian dikepung panganan. Oke, delok. Mula aku yo ora kaget ngrungokne ngaji ambek mangan ngene lho, kaya kaya. Wek kok mentolo kowe. Wong kene petentengan kok kene. Wanyane Dono Raja kuwi wonge aneh-aneh, ngrungono ceramah mbek mangan, kae tambah mbek ngemiki kae. Aku ya ora nyawang tapi ketok. Maka tolong jangan keluarkan anggota badan. Marake kemput-kemput. Lah iya bengi-bengi kok saiki rungokke apa jenenge pangan wis cukup saiki cukup terus telu papan genah-genah wis saiki gak ono omah elek kalaupun ada rumah yang gak layak huni mesti untuk program bedah rumah nggih Pak Lurah nggih ada mesti ada program bedah rumah antek lurahmu pinter nggih proposal lo. Mesti ono program bedah rumah kowe. Mesti ya iki. Wis cukup papane. Nek wong biyen omahe eli-eli teko pring. Bahasa Inggrisnya the gedek. Bolong-bolong pisan. Ombo bolonge gedhe ombo sampai sedeng dibroso dikirik. Padahal kirike lemu sakmono ki kirike lho kakek. Nek awan kesentrong srengenge panase ra karuan. Nek bengi angin huk. Biyen urung ana kipas angin apa maneh AC. Anane lagi abe angin brobos. Biyen. Kalau hujan bocor jero omah becek dikai wot kayu. Kalau musim kemarau berdebu. Nek gak disirami banyu nggo omah undur-undur. Seeling ta golek undur-undur. Apik omah undur-undur iki kaya sumur. Nah, carane golek piye? Disebuli. Ketok omahe undur-undur sebuli. Lah nyebul kok piye ngono. Engko nek undur-undure wis ketok dijukuk, dicencang benang, taleni gedebok kuwi nggo mancing kancane. Diarani undur-undur mergo mlakune Mula ora kabeh sing mlakune mundur kuwi elek. Ana mlakune mundur iki wajib, contone wong tandur. Maju ya rusak kabeh diyek ya. Malah ana mundur menang, maju kalah, tarik tambang. Mundur menang kok. Saiki jenengan padhas omah undur-undur rak kangelan. Omah wis keramikan, marmeran, cor-coran. Nek omahe wong biyen masyaallah, lek bengi angin huk-huk turu kademen. Gek kemulan sarung cilik, tarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Plorot mengisor sikil ketutupan sirah kademen. Akhire turune melungker kaya terenggiling. Gek ora duwe amben, nganggo kloso ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu ki ambek senam, memburi kukur-kukur ngarep teblek-teblek ngene. Eh tangi turu irung rai teng celon teng ireng. Kenek anguse sentir. Maaf terpaksa saya ingatkan kenangan masa lalumu. Wong saiki turune wis nyenyak-nyenyak penak-penak. Turu ning kasur empuk bertilam sutra, spring bete apik-apik, tangi turu entuk iler petang ember saiki. Sandang pangan papan wis do iso nyandang rapet mangan warek turu anget. Lho nggih kata-kata et-et ngene iki ora gampang. Mulane larang. Lho, nomor 4 kendaraan. Pun enggak ada sedaya kendaraan canggih-canggih. Sekarang hampir enggak ada orang bepergian kemana-mana kok jalan kaki. Wis do duwe kendaraan mula wong saiki mlakune do cepet. Wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Lho, nggih kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane ora usah sambat. Rupa iki nggawa rega. Wis tak omongi pengen murah ya modinmu lho kon ceramah. Bantah. Sambat larang lokal ambek internasional ya beda. Wong biyen lunga haji niku suwe 6 bulan, berarti setengah tahun. Soalnya kendaraannya oh, kapal laut geremet nyang segoro. Mane ombak gede, gelombang tinggi, semundur meneh. Saiki cepet. Paling lama haji yang reguler 40 hari setekan omah neh. Sing plus selawe dina tok omah. Plus 15 dina setekan omah neh. Numpak pesawat tok nek mriki embarkasine melu Juanda, Surabaya kae. Juanda tekan Jeddah tekan Medina. Ini 10 jam 5 menit wis tekan. Pesawat kan banter. Weng! Pesawat ya ngono bro, masa ada pesawat tok crut ngono. Kuwi pesawate bojomu. Dulu yang punya kendaraan mobil itu kalau enggak bangsawan ya juragan. Saiki sampean ngitung jumlahe mobil sak ndono raja dawir lambemu. Saking okeh. Peda motor apa maneh? Sak omah wong pitu peda montore pitu saiki. Nek biyen sak desa sing duwe peda montore Pak Lurah tok. Lah nek biyen nek ana peda motor mlebu kampung iki godhak iki dioyaki to diambuti pete. Nek tukang ngambuti pete peda montor saiki dadi ndan ramil wonge. Nah kurang aku biyen penggaweane yang ngono kuwi kok. Nyatane saiki ya kapten wis ana. Mbiyen ana peda motor doyak godhek ngambu dipete ngono. Sak camate ya setel ngono kuwi mbiyen. Kurang makmur piye to zaman saiki iku wisan. Bar kendaraan terus anggaran. Turah-turah saiki anggaran. Anggaran pemerintah yang turah-turah saiki. Saking turahe mulane ya dadi korupsi ngono kae. Keturahan anggaran. Sorry ya, aku lek ngomong korupsi sing tak lirik ya pejabat. Soale sak ngertiku sing korupsi iki ya pejabat. Sak ngertiku. Kowe aja kaget wis saiki lek ngurus KTP angel kentekan blanko. Mulane KTP sing masa berlakune wis entek ya diberlakukan seumur hidup. Mergo ora ana blankone. Danane nondi? Mbah. Polisi ya ora usah guyu ngurus BP. lawang ngurus BPKB ya suwe kok. Setengah tahun lagi dadi ya. Kadang setahun lagi dadi, wilayah anggarannya nanti ya. Tapi polisi saiki beda karo polisi mbiyen. Saiki iso apik betul-betul mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Makanya kula ten pundi-pundi ngaji bareng karo polisi yo. Polres-polres iki Jawa Timur, Jawa Tengah wis kerja sama. Mbina begecil-begecil yang kuwatir pahamane ora bener ngono kuwi. Ya aja padake polisi saiki ambek biyen. Loh. Lek biyen digo unen-unen polisi singkatane pol-polan nek golek isi. Saiki gak pol-polan nek berisi apik saiki. Kowe misale numpak sepeda motor kok ora helman. Prit. Ditilang apa ora? Tik, sapa ngomong 50.000 mong. Lambemu lho. Kowe nyapa kok ditilang wong kowe melanggar kok. Coba enggak ada pelanggaran, enggak mungkin ada penilangan dan itu juga untuk menyelamatkan sama demi keselamatan sampean. Kowe nek kebreset tiba, kebentuk watu ndasmu kowe. Kowe larang regane ndasmu mulo dikon ngekei pelindung jenenge helm. Kowe kanggo keselamatanmu dhewe. Lah nek kowe wis ditilang perkara ora nganggo helm demi keselamatanmu. Biasane wae lak terus ngajak damai to. Damai, Pak. Damai Pak, kira-kira diterima apa ora duitnya ambek polisi? Rungok kesek, diterima. Neng sak durungin terima polisine teko, ikhlas pora. Polisi cerdas kok, ikhlas pora we. Ikhlas Pak, ikhlas, wong pengen selamat we. Mergo ikhlas, duit diterima, panggah ditilang. Lha kowe ikhlas kok. Lha to duwite lebokke kotak amal masjid ambek polisi. Eh tak jotosi wis ana kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes kendaraan anggaran. Saiki anggarane turah-turah. Duite secara person ini oke-oke. Orang nu orang nanti duit, nanti duit diwadai dompet orang kamot. Wong saiki dompete do kebek. Lo, wes iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, melakune cepet, dompete kebek. Nggih kata-kata ngene iki orang gampang. Larang kowe ora melok nyumbang ya kok. Okean cangkem. Wes saiki duit diwadahi dompete ora kamut saiki. Lah iya. Mulane do buka rekening do duwe ATM. Iki lho ngoten pundi-pundi mboten enten nggawa duit cash brotong-brotong wong bodho. Ya ATM kuwi selempitke dompet disaki, butuh ngetokke duit ya kari ATM-e didudulke nyang mesine dul ngono tok. Iso brobol-brobol metu duit. Padahal mung trimo didudulne. Dul brobol-brobol metu duit. Kuwi jenenge ATM. Lah bapak-bapak yo duwe ATM kuwi. Kuwi singkatane alat tusuk manual. Kuwi yen wis didudulke dul brobol-brobol. Terus keselamatan, alhamdulillah karire selamat-selamat, leh tandang gawe selamat-selamat, alhamdulillah. Lah nomor pitu kesehatan awake do wewek-wewek sehat-sehat nyatane undana raja lobumulemu lho saiki ra gak ono to kena penyakit kaya wong biyen panu kadas kurap koreng rangan plentingan kutilen cantengan bubulen udunen korengan gudiken curken penyakit saiki ku penyakite wong sugih. Penyakit saiki penyakite wong kokean mangan enak, kokean gizi, kokean nutrisi. Wong penyakit saiki jenenge apik-apik, apik jenenge penyakit mbek jenenge wong Ndonorojo. Wong penyakit iki jenenge hernia, leukemia, anemia, amnesia. Wong Ndonorojo jenenge trimo sumini. Ngatemi. Kaseni. Ratemi. <tuh-tuh> Lho penyakit saiki nu penyakite wong kokean, gizi nutrisi kokean mangan enak. Mula rungokke to. Biyen ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Nek saiki ana wong lara rata-rata penyakite mergo kokean. Sapa ngomong badhok? Sampeyan tak aturi ya. Biyen ana wong lara, dibutuhkan dokter, diperiksa terus karo doktere didhawuhi, iki kudu opname ya, ngamar nyang rumah sakit. Sedih penyakitnya tambah parah. Soale mikir sapindi sing didol. Gelang kalung ndi sing didol? Mikir bondo. Penyakitnya parah. Saiki mboten. Saiki ana wong lara digonyang dokter, diperiksa terus diaturi, opname nih ngamar nyang rumah sakit, tambah seneng. Soale ana BPJS. Biaya rumah sakit gratis, gak tonggo-tonggo do nilii nyangoni kabeh bati misalnya. Mulane BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi sugih. Tak hitungke ya ora percaya, tak hitungke. Duwe tonggo 250 kakak nilii kabeh nyangoni 20.000-an mawon. Kayak 250 pengen 20.000 5 juta kecekel tangan utuh mergo biaya rumah sakit. Grat niku nembe tangga dereng koncone nyambut gawe koncone mergawe sing lanang 50 koncone nyambut damel sing istri 50 jumlahe 100 niliki kabeh gek nyangoni 50.000-an 100 ping 50.000 5 juta meneh totale piro 10 juta kecekel tangan utuh soalnya biaya rumah sakit gratis durung keluarga dulur misanan minduan pak lek bulek pak de budhe mbah mbah lambung besan karan besan sak keranda wong 50 wae nili ijennya keluarga leh nyangoni 100.000-an 50 ping 100.000 5 juta meneh totale piro 15 juta kecekel tangan utuh soale biaya rumah sakit gratis mulane metu ke rumah sakit mampir dealer mulih nggo vario anyar paling gak iso ganti keramik koma berarti mulane sesuk nang do gering dhewe-dhewe ya saking katae nikmat Allah menenge pengajian rabondo kok rewel saking katai nikmat peparingi Allah sing diparingi yang kula penjenengan mula kita kathah dikritisi karo Gusti Allah dikritik ambe Gusti Allah disindir ambe Allah dan Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukalliban. Leh mumuni Allah kok koyong sambat kakean utang. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Dan ini lek jenengan maca Quran surat Ar-Rahman ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban diulang-ulang, disebut berkali-kali. Nggih napa mboten? Nggih. Ya ngono ora patek maca Quran ya wis nang nyaut nggih urusane ben cepet. Nggih napa mboten? Nggih. Nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Sama-sama. Kenapa diulang-ulang disebut berkali-kali? Ya karena saking banyaknya orang yang mendustakan nikmat Allah. Nah, malam ini kita diingatkan untuk memperbanyak syukur. Alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang Ramadan tahun kemarin masih bisa ibadah bersama kita. Tapi Ramadan tahun ini sudah enggak diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat. Dan kita tentu terus berharap agar bisa menemui Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean yo kudu siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kanggo sampean, termasuk Pak Lurah. Ya apa iso jamin nek tahun depan ketemu Ramadan maneh? Ayo. Ora iso jamin nek kula insyaallah sek suwe. Ya mboten jamin tapi insyaallah ngono lho, Bro. Artine dimanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini jangan disia-siakan. Yuk, nek kathah ngengeti nikmat peparingi Allah, akhirnya tumbuh rasa cinta ke Allah. Wong mboten nyuwun lo diparingi karo Gusti Allah. Semua kebutuhan kita dicukupi Allah. Selama itu bernama kebutuhan, pasti dicukupi oleh Allah. Pundi kebutuhane jenengan sing mboten dicukupi Allah? Ayo, lek jenengan rumangsa mboten cukup, rumangsa kurang, niku senes kebutuhan, kepinginan. Ora betul ya ora tak omongke kok. Lek kepinginanmu keduren opo to ngamu pengin duwe helikopter. Kuwi kan ora kebutuhan to wong kula mawon helikopter belum kebutuhan, mula ya ora diparingi karo Gusti Allah. Belum kebutuhan kula pesawat niku lek ten bunti-bunti tiket ya ana sing nukokke. No. Hotel nganggo kula ora kebutuhan, mung kula lek diundang ten bunti-bunti hotel wis disiapke. Ora kuat nyiapke hotel ya prei lek dadi DPRD provinsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, nanti kalau udah tumbuh rasa cinta ke Allah, wong diparingi sembarang barang tanpa njaluk. Kita diberi pendengaran oleh Allah. Kapan kita pesen? Kowe tahu pesen kuping. Moro dikei loro nyentel karo otomatis. Termasuk matamu kuwi. Kowe apa rumangsa tahu pesen kowe? Ora tahu pesen yang diparingi Allah. Sapa ngomong matamu dhewe, Mang? Kowe ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok? Orang nganggo njaluk ning diparingi karo Allah, nanti kan tumbuh rasa cinta. Wong diparingi terus kok ora cinta, iki wong apa? Nah, kalau sudah ada cinta, Masya Allah, enggak ada ibadah yang berat, semua terasa ringan. Bahkan kalau sudah cinta, pemberian yang sedikit pun akan terasa banyak dan istimewa. Karena bukan melihat pemberiannya, melihat sang pemberinya. Orang nyawang peparinge ning nyawang sing maringi. Dadi akhire paribasan diparingi rezeki sithik karo Gusti Allah, itu menjadi istimewa karena tidak melihat sedikitnya pemberian tapi melihat zat yang memberi. Sithik iso dadi istimewa, al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih menjadi istimewa. Jale ana bocah lanang kepencut jatuh cinta karo bocah wedok jenenge Sundari. Umpamane. Umpamane wong jatuh cinta, ya apa-apa sing diceritake ya Sundari. Mbok turu ya ngipi-ngipi ketemu Sundari, ngelindur-ngelindur nyebut jenenge. Ha siji dina ora sengaja ora jarak petuk karo Sundari. Mas, sampean. Hooh. Aku duwe permen, Mas. Sampeyan arep? Arep. Dikei permen siji karo Sundari. Senenge Masya Allah. Saking senenge, permen siji dimut sakulan ora entek. Ya ngemute ora suwe-suwe kok didilat terus diadei plastik, disaki. Ben ora dirubung semut. Tekan ngomah diadei kulkas. Sesuk didilat neh, adei plastik neh, disaki neh. Sakulan ora entek-entek saking senenge. Ini mergo iki permen riwayat. Apa ora iso tuku to? Ya iso, pira regane permen. Ning permen sak donya ora ana sing istimewane kaya iki. Mergo iki permen merek Sundari. Yo. Aja kok barang remeh, lara ilo lara. Kalau datangnya dari kekasih menjadi nikmat. Dijiwet iki lara. Tapi nek sing jiwet Sundari ditokno kok. Ora dijiwit ya nekoki, sombong ya saiki ora jiwit maneh. Loh, sampean iki nek wis cinta nyang Allah, diparingi lara ambek Gusti Allah, gak krasa lara. Sakit pemberian Allah akan menjadi nikmat. Padha karo dijiwet Sundari mau nganti siwel ora diobati malah diambake nggo kenang-kenangan. Kowe nek wis iso cinta nyang Gusti Allah, mbok diparingi lara iku rasa nikmat, ora ana sambat. Sing ana nikmat. Sing maringi lara kuwi sing didelok ora larane. Eh mbok paham mbok ora ngene. Ambok sedina utuh ora entuk mangan, ora entuk ngombe, nikmat. Ora ana kok soro sing luwe sing ngelih, ora ana. Nikmat rasane karena itu pemberian kekasih. Ngono lho, blok. Wong padha gobloke ae kok. Nah, engko tak paringke kowe. Aku ngene iki bentuk solidaritas. Mumpun jenengan ora ana suguhane, aku disuguhi semene oke. Ya isin aku arep ngombe. Ngempet ngene iki kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Mula larang lho sampean ditarik urun piro. Kari ngrungokke pun do kakean cangkem wong kene. Sepuntene tak kasar bahasa kula. Ngapunten tak cangkem-cangkemke. Ngapunten kula bahasane kasar. Lah lek cara Ndonorojo kan ora cangkem tapi cocot ya. Dadi ngene. Kowe entuk nikmat pitumang. Kuwi percuma kowe nek ora iso jangkepi dadi 10. Nyapa kok ngono? Soale nikmat pitu iki ming ten donya. Lah donya iki apa to? Nikmat donya iki kamuflase fatamorgana. Lho, anjane wong gunung ya ora ngerti ngene. Lho ngono kuwi. Ngapusi kesenangan yang menipu, kalau bahasa Al-Qur'an maja'ul ghurur, kesenangan yang menipu, memperdaya, ngapusi. Nikmat donya ki yak ming seneng kawitane tok, saya suwe saya belenger. Enak kepenak kawitane tok, mundak suwe mundak belenek, mundak ora enak, mundak rekoso. Benten karo nikmat akhirat, nikmat suarga. Niku tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, terus tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tanpa batas. Nggih, binjang nek panjenengan sida ana swarga nggih muga-muga sida. Tapi sing cangkeme bujat-bujat niki mbuh mrawaske. Termasuk kuwi. Kowe ngrasake nikmat akhirat, nikmat swarga iku nikmat hakiki, nikmat sejati, nikmat abadi. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng tanpa batas. Kok iso ngono? Nggih wau nggih kula aturke. Sale ten swarga niku mboten wonten turu, mboten wonten ngantuk, mboten wonten mangap. Ngangop e ora ana. Ora ana. Mergo ora turu. Nikmat terus tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat salawase. Sebalike ning neraka yang ngono disiksa tambah lara tambah sengsara. Soale enggak ada istirahat, enggak ada jeda, enggak ana turu. Enggak ana. Dadi ora iso arep cerita kancane. Bro, piye bro rasane? Aku mengko kaya ketok wis ditungkai malaikat. Terus jawab, "Mbah, aku mang keturon." Kok penak men neraka keturon. Ora ana acara turu napa. Hei, mangan yang swarga ya tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak tanpa batas. Kowe ora usah mikir ngisinge piye. Metu dadi keringet ambune wangi. Sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Nguyuh ya ora ono. Dadi keringet ambune wangi. Nang donya seneng kelambi sak wiro to kawitane tok, se hanyar sedina rong dina seminggu rong minggu. Tambah suwe blenger entuk 6 wulan dadi gombal mukia wisan. Penak nang donya mung sedelok. Enak, enake mangan nang donya ya kawitane tok wetenge luwe. Sak sendok, sak piring rong piring. Tambah suwe tutukne 50 piring. Ora trimo bali metu sak usus-ususmu. Mangan sate nang donya enak ya kawitane sak sunduk rong sunduk. Terus ke 350 sunduk. Ngono lho. Kumpul bojo nang donya ya kawitane tok penake sak serong-seru kowe. Ngtutukne 4 jam ya protol dengkulmu. Iso entek lemimu ae. Lah nek ten akhirat mboten, tambah enak tambah enak terus. Ha wong lanang ya tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah rasa. Sing wong wadone ya tambah ayu, tambah sip, tambah oke. Tambah jos, tambah hot, tambah. Lah nek nang donya bagusnya wong lanang sak piro suwene. Wong lanang ketok bagus gagah iki umur 20 tekan 50. Sak ndure kuwi ya tebal. Suwidak munggah yo hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok najan diuntali ndok banyak 27. Ya panggah ra iso untek. Ana bocah wedok ayu liwat yo mok kiyer-kiyer. Monyor-monyore. Bocah ndi kok moblong-moblong. Dadi jejeri tambah mengkeret. Mula kowe nek sek nom-nom yo aja mlete-mlete, aja do kemaki. Kowe gagah rasa ganteng bagus sek nom kowe. Sok nek wis tuwa kowe. Trimo mbok nggo wahenge untumu iso motoli dhewe. Apes. Padha sing wedok ya ngono nduk, aja do kemayu, aja do kentir. Saman ayu mergo isih nom, apapane isih kenceng, sembarang kalire isih kenceng. Disawang nyenengke wong. Diluk engkas nek wis tuwa, kaya mburimu iki medeni wong. Oke, noleh mengguri to. Lah kaya kuwi, heeh. Ya kaya kuwi, ha kuwi, heeh. Nek kate onderdil onderdile wis do kendo, baut-baute akeh sing lokro. Mlaku wis sayek-sayek, gigi ompong, pipi kempong, dodo kari tengere tok. Nglembreh kewer-kewer. Nek wis ngono kuwi ya, tukoke BH paling larang dinggoni BH paling apik, panggam brosot. Ngono kuwi ana sing digrayang ya. Iya iki brosot iki. Wis ngono kuwi. Wong nang donya. Mulane rugi, Bro. Lek ming nikmat donya mawon pitu niku rugi, kudu dijangkepi 10. Lah ben jangkep 10 berarti tambah pinten? Tambah 3. 3 kuwi apa wae? 1, syukur nikmat. 2, berjuang jadi orang terhormat. 3, yakin sukses di akhirat. Makanya 3 ini ya at-at kabeh, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Ini kira gampang. Mulane jere lurahmu pengen murah yang golek sing ecek-ecek kowe. Lah iya, modin apa ketua RT-mu ya ramah. Wes rungokke to. 1, syukur nikmat. Sekarang banyak orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, enggak bisa mensyukuri yang ada. Terutama ibu-ibu. Banyak barang-barang itu yang hanya sebagai gengsi, tidak sebagai fungsi. Akeh barang-barang sing enggak disyukuri, numpuk-numpuk ora dienggo. Hoi. Ngisore mbayangmu isine apa ae sing ora ono. Wong plastik wis duwe. Mun kono plastik ya sik diuntel-untel dilebok-leboke angin-angine omah nganti buntu kabeh. Botol orson wis kosong ngono kuwi ya ora diguwak jejer-jejer ngisor cendhela, nganti mbleduk ra karo-karoan. Kamar tamu dikei bifet kocok kawedi banget. Isine piring kosong, mangkok kosong, gelas kosong, cangkang kosong, cangkir kosong. Kosong kabeh ana tamu rong jam ora disuguhi nganti tamune ndomble. Kabeh ngono kuwi, wong bojoku ya ngono. Tak tukokke kuwi termos sing otomatis tinggal ngecopne. Wis 8 taun leh kuwi nukokke ke Hong Kong. Sampai saiki ya ora dienggo. Bene mbok arane piye-piye. Ngono ku jare eman-eman. Lah terus eman-eman arep dienggo kapan? Kita itu banyak kayak gitu. Jadi mohon maaf, banyak orang yang hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Sibuk golek pangan nganti ora kober mangan. Bakul kuwi mosok kober mangan jajane. Ngarah-ngarah kober wong perkara didol. Ngerti-ngerti bakulane entek dodolane dhek ngeblak engko kuwi. Loh, bener. Sekarang tuh banyak orang yang hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Sibuk golek pangan nganti ora kober mangan. Sibuk bangun rumah tapi gak tahu nyang omah. Sibuk meniti karir lupa menikah. sempat menikah tapi enggak serumah, serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah, kerjaannya cuma marah, marah, saling lempar-lemparan barang pecah belah, kelakuane kaya kucing kerah, dinggo tontonane bocah, bocah rumah tanggane bubrah, anak-anake dadi masalah, ora beres neh seko lah dipindah no Muhammadiyah ora munggah-munggah. Akhirnya dipanggil kepala sekolah, wong tuane wegah, anak titip ke simbah. Wonten mboten anak dititip ke simbah. Ngono kuwi mboten sae. Wong tuane dosa ngono. Wah anak kok titip ke simbah iki lho. Anak itu adalah amanah yang tanggung jawabnya paling berat di hadapan Allah. Di antara semua amanah yang diberikan Allah kepada manusia, yang pertanggung jawabannya paling berat itu adalah anak. Dan SK-nya diberikan kepada orang tua, bukan simbah. Delengen kuwi nanggone akte kelahiran, jenenge simbah ora ketulis. Duwe anak bruk ke nanggone simbah ni dosa wong tuwa ngono. Kurang piye to wong tuwa kuwi? Kowe biyen wis tau digembol karo simbah kuwi. Wis tau digembol, ditokke, diramut, digedhekke. Ya bener simbah iki biyen ngramut sampean ya jenenge wong tuwa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kuwi mek nyanyian to. Asline dalam hati juga berharap, punya harapan. Iki anakku iki sok bakal sing bakal mulya kaya aku. Lho bareng wis tuwa kepengin istirahat, kepengin tenang leh ngibadah, biyuki putu limo. Ge putune mbling-mbling ngono kuwi modele. Angger wong ya disambati, yu saiki arep ndelek gegere ora kober. Arep nyelehke bokonge ora kober, neputune neritis-neritis kok. Pot kembang disempari, taplak diora tarit, botol aqua dicoblesi ora diombe. Kulkas nggo obak delian ngono. Dosa ngono. Pangapunten nggih. Dadi ayo yang ada dinikmati, jangan hanya sibuk mencari rugi apa maneh kedisian mati. Lamun urip kadung kenek komplika karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani, petuk sate dihindari, sing digoleki malah iwak teri, kasinen sidik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urate kumat lagi, nyedai bojo malah disingkiri, najan dijamoni tetep ra iso tangi. Soale wis disfungsi ereksi, rencanane ape ping 5 mek iso ping 1, kuwi wae memaksakan di nek diajak mangan prasmanan kae wis mulai selek si pilih-pilih wong kaken sirian. Jajal nek sek nom-nom jak mangan prasmanan, seleksi apa koleksi? Koleksi, barang-barang dimploki. Sego 5 piring munjung, sop 7 mangkok, sate 80 sunduk, ayam ya dodo 7 karo pupu 12, bandeng 27, ndok puyuh 145, saya mampir rombong bakso, rombong soto, entek kabeh, es buah, es degan, es setrum, ya nanas, semongko, melon, rambutan, anggur, jeruk, kabeh diratani, koleksi pancen jenom sehat. Coba lihat kadung gerik-gerikan kae, ak mulai seleksi, mbah monggo mbah sekule mbah sidik wae. Niki combah mumpung anget mbah sop mbah duduwe wae. Sate mbah nggih sunduke wae. Napa ngersakaken jeruk mbah kulite wae. Semangka mbah nggih isine wae. Pemane ditutke bojone sing wedok galak ora karuan. Arep juga apa-apa digetaki wae. Nyiduk kikil ya. Ayo ayo terusna, terusna. Terusna. Ora eling wae wingi kumat. Sampai ngeblak ra ngurusi. Ya wis ora sida. Ganti nyiduk rawon, kuwi ora oleh. Pengen cepet mati. Tambah mengkeret kabeh. Maka ayo Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita untuk syukur nikmat. Kapan? Di antaranya ketika berbuka puasa, lishoimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Berapa? Banteri berapa? Berapa? Eleng-eleng loro. Sopo ngongko nyoblos. Nah, kurang ngomong tuh. Lishoimi farhatan. Bagi menengok Pak Camat rasa melu-melu. Dan ramel barangi meneng. Ki urusanku iki. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Berapa? Dua. Berapa? Dua. Sekali lagi. Dua. Makasih. Apa wae? Nah, kegembiraan pertama indal iftar, ketika berbuka. Berbuka itu satu kegembiraan yang luar biasa. Pemane potong kamu ini. Poso sing paling mbok enteni kan adzan maghrib to. Lho ngono kuwi to. Wong posone mau pindah jam mangan ngono. Sing paling dienteni adzan maghrib. Tapi yang dimaksud kegembiraan ketika berbuka puasa itu adalah lulus oleh poso. Jadi begitu dudung dung dung dung dung dung, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, bahagia karena puasa hari ini lulus. Jadi ngono, gembira ketika berbuka ya ora kok terus balas dendam saenenge diemploki ngono. Maka itu merupakan kenikmatan, dan nikmatnya makan minum berbuka puasa itu satu kebahagiaan, termasuk nikmat. Maka itu mengajarkan kepada kita agar nikmat ono syarate, ojo balas dendam, barang-barang dimploi. Syarate nikmat itu kan tertunda, terbatas. Halo. Iki soal departemen perbadokan ya, rumakke. Tertunda. Pertama tertunda, rumakke. Kula niki suarane gerok, tak paksa-paksake, tolong dipirengke. Pertama tertunda, harus tertunda kalau pengen nikmat. Lek panjenengan lho, tiap hari mangan enak, resepsi prasmanan nang restoran, bendino ngoten, mesti ilang nikmate. Jenuh, bosen, blenek, blenger. Maka harus tertunda. Makanya Ramadan ini kalau siang hari makan dan minumnya ditunda, nunggu azan maghrib. Lha ngoten to nggih? Nikmat dadine, tapi ojo mek tertunda, harus terbatas. Menunya jangan banyak-banyak, nasinya jangan terlalu banyak. Wis to telu wae. Telu wae. Liwet, sambel, iwak asin karo tempe. Wis masyaallah. Makane lek tak lengkapi ana 5. Tertunda, terbatas, masih panas, rasanya pedas, giginya tedas. Nikmat kuwe. Ora ngandel ya, liwet segone anget, gek sambele terasi pedes. Tambah pete godhok, iwak asin, tempe. Wes ententean. Turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, mumet ae. Mergo terbatas wis arep imbuh, wis arep tanduk, wis kentekan. Akhire dipeliriti ajange, dipeliriti drijine dikelamut. Ya. Wis diisuki sik diambung. Wes nikmat. Puasa ini mengajarkan kita untuk syukur nikmat. Yang kedua, berjuang jadi orang terhormat. Karena setiap kita pasti ingin terhormat. Ramadan ini juga menjadikan kita terhormat. Wasilah sarana agar kita jadi terhormat dunia dan akhirat. Wong kabeh pengen terhormat, ngene apa mboten? Saelek-eleke wong. Pengen terhormat, apa maneh wong apik? Itu sambetik-betik menungso. Kuwi tetep pengen dadi wong terhormat, apa maneh sing nurut-nurut. Belingo kaya apa? Akhire tetep pengen terhormat. Wis to, sak bejat-bejate wong. Pengen terhormat to. Anggitmu wong apik-apik tok sing pengen terhormat. Anggitmu wong apik-apik tok. Masih model bangsat-bangsat ngono ku. Asline yo pengen terhormat. Mulane kula nate matur, saya itu kalau lagi diundang ngaji ke lembaga pemasyarakatan, ngaji nang penjara, sing kula depi narapidana, sapa sing gak eruh narapidana seperti itu. Betapapun seperti itu saya tetap harus menghormati mereka, mereka juga pengin terhormat. Kula leh matur ya, tak hati-hati aja sampai nglarake bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang saya hadapi narapidana, tetap yang saya hormati, mereka juga ingin terhormat. Coba kalau saya jujur, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat, ora iso mulih aku. Ngono lho, tetap yang saya hormati, apalagi anggota dewan yang terhormat. Ngono. Harus wakil rakyat yo kowe sampean kudu matur suwun wis diwakili ngene iki. Sampean pengen omah apik diwakili. Sampean pengen mobil diwakili. Pengen mangan enak diwakili. Kowe pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili. Kowe ora usah protes wis diwakili kok. Kowe protes piye kowe? Halo. Halo. Semua ingin terhormat. Bahkan ngapunten nggih, saya kalau kadang diminta ngasih pembinaan di lokalisasi. Sing tak adep iki wong wedok nakal-nakal. PSK iki lho. PSK iki singkatane perempuan suka kelon. Ya ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Ya, disebut pelacur soalnya sumpeli alat mancur. Kuwi sing tak depi kuwi ngono kuwi. Saya harus tetap menghormati mereka, mereka juga pengen terhormat. Leh ku ngomong ya tak lus-luske, aja sampai nglarake ati nyinggung perasaane. Kula leh ngomong ya ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Coba tak omongke apa anane? Ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, para lonte-lonte yang juga para begengge-begengge yang sudah lecek, sudah jemek, sudah nyenyek. Ya aku dicamah, diumpah-umpah, dikrayah. Ya neng dicamah, diumpah-umpah, dikrayah. Lah neng nganti aku sampai ditawani terus piye le? Ya ra karo-karuan, semua harus berusaha jadi orang yang terhormat. Ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, dan sesungguhnya seluruh ibadah Ramadan yang disyariatkan, yang dianjurkan, kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh sesuai aturan syariat dengan benar, akan menjadikan kita orang-orang yang terhormat. Ki kudu bener. Lah nek teroris-teroris kae ora terhormat kae, goblok kae. Wah nyata-nyata jenenge bunuh diri itu perbuatan dosa. Lagian orang lain yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Kuwi sing nanggung dosane iki sapa? Ya sing bangko kuwi. Kuwi dosane tumpuk-tumpuk kuwi. Ya sing aran jihad wong goblok kuwi. Biyene aku ngene iki kudu gregeten, kudu nesu aku. Apa ya seneng ta kondisine negarane awak dhewe kacau balau kaya. Apa-apa ora iso tenang. Ini iki wis apik guyub rukun, hidup berdampingan penake kaya ngene. Ibadah ya ora tau terhalang. Ndi to kowe ibadah tau dilarang? Dilarang menjalankan salat jamaah di masjid, tau ngono kowe. Lah iya to. Ya Allah, ya Allah. Mula sing nomor 10 harus yakin sukses di akhirat. Kalau kesuksesan di dunia saja ya rugi. Karena puncaknya nanti kesuksesan di akhirat, dan itu ditandai dengan dapat syafaat, dapat rahmat, dapat ridho, dan sama-sama masuk surga. Nah, wes jam 11 lebih, mah ya dibagi waktune. Oh niku sing kula aturaken, kurang ya kapan-kapan ngundang maneh. Ya,